Mitra bisnis, industri makanan dan minuman mengeluhkan aturan larangan impor hortikultura yang menyebabkan aktivitas bisnis terganggu karena sebagian produk masih membutuhkan bahan baku impor seperti jeruk Florida untuk industri minuman. Proses perizinan pasca larangan menjadi lebih lama dan biaya juga membengkak akibat barang yang tidak bisa keluar dari pelabuhan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Garuda Food, Sudamek AWS. Pak Sudamek, apa komentar Anda soal ini? Ya, pertama yang harus dilihat adalah bahwa pemerintah memang mempunyai kewenangan untuk mengatur. Itu yang harus dilihat oleh semua pemain bisnis. Yang kedua, ini harus dilihat kepentingan konsumen yang ada satu kebutuhan, tapi di lain sisi juga kepentingan dari produsen, dalam hal ini para petani dalam negeri yang tentunya juga harus dilindungi posisi mereka, utamanya apalagi mereka ini adalah penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang tidak sedikit, di mana pertanian, perkebunan itu adalah selalu labor intensif gitu kan. Iya, jadi produk yang memang pada dasarnya sudah bisa dihasilkan di Indonesia, memang seyogianya itu jangan diimpor. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sebuah hal yang menurut saya sangat wajar dilakukan, karena memang kenyataannya perdagangan bebas itu, globalisasi itu sebetulnya hanya indah diucapkan di negara-negara maju, tetapi dalam prakteknya, mereka sendiri ternyata juga sangat protektif. Bahkan mereka banyak menerapkan proteksi yang bentuknya macam-macam, sudah non-tarif barrier. Nah, kalau negara-negara maju saja juga melakukan seperti itu, termasuk China. China ini bukan negara maju, tetapi dia melakukan proteksinya luar biasa dia. Jadi menurut saya wajar-wajar saja Indonesia itu melakukan perlindungan terhadap dalam negeri. Cuman ini semua harus dilihat secara bijaksana. Kalau memang tidak ada industri dalam negeri yang dibahayakan, katakanlah produk itu tidak ada di Indonesia dan tidak bersaing secara langsung dengan hasil pertanian atau perkebunan kita, maka menurut saya itu tidak perlu dilarang gitu. Karena kepentingan konsumen memang perlu diperhatikan juga. Tentunya semua itu harus dilakukan dengan by design. Yang penting pemerintah, saya setuju memiliki kewenangan untuk mengatur itu, untuk menjaga keseimbangan, tetapi tentunya itu harus dilakukan dengan by design, tidak sifatnya hanya reaktif. Lalu bagaimana Bapak melihat proses perizinan impor yang kini menjadi lebih lama, dan biayanya juga tinggi, lantaran barang yang tidak bisa keluar dari pelabuhan, Pak? Kalau memang regulasi ini dipersulit, diperketat, itu adalah dalam rangka salah satu bentuk yang tadi saya katakan smart protection, ya memang itu by design, pemerintah maunya seperti itu. Karena memang sekali lagi kalau kita bicara importer ya, importer itu sebetulnya kan tidak menimbulkan multiplier effect yang banyak gitu. Karena dia yang mendatangkan barang sudah jadi dijual selesai gitu. Tetapi kalau perkebunan, pertanian itu dari pupuknya, dari petaninya, permodalannya, benihnya dan sebagainya itu kan sampai kepada industri hilirnya nantinya, itu kan Anda bisa bayangkan multiplier effect itu terjadi di dalam negeri, di domestic market kita, dan itu akan membawa dampak yang sangat positif buat perekonomian kita kan. Nah itu makanya saya cenderung mengatakan wajar kalau itu memang dilindungin, dan wajar kalau memang importer dipersulit. Di dunia sekarang globalisasi yang kenyataannya gagal seperti ini, Indonesia jangan terlalu polos memang menurut saya. Jadi kalau importer mengeluh, tolong disadarin bahwa itu memang bagian dari smart protection yang diterapkan oleh pemerintah. Cuma sekali lagi saya setuju, dalam jangka panjang ini harus diselesaikan, nggak bisa seperti ini. Karena konsumen juga punya hak kan dia untuk mendapatkan barang yang lebih baik. Nah, langkah apa yang harus diambil pemerintah terkait hal ini, Pak? Departemen Perdagangan berkolaborasi dengan Departemen Pertanian, yaitu dengan cara bagaimana pertanian di Indonesia ini diperbaiki. Kualitas buahnya, kualitas tanamannya, produktivitasnya gitu kan, sehingga harganya juga bisa lebih kompetitif. Menurut saya harus dilakukannya secara integrated gitu. Oleh sebab itu tadi saya katakan harus by design, tidak bisa sifatnya hanya reaktif semata-mata. Indonesia ini kan persoalannya selalu di produktivitas. Benih itu sebenarnya kan banyak yang bagus, tanaman-tanaman kita ini banyak yang bagus-bagus. Cuman ini bagaimana kemudian ini dikelola dengan lebih baik. Bahkan kadang-kadang kalau Anda lihat ya duku itu di Palembang, kalau lagi musimnya, itu bisa harganya jatuh luar biasa. Ini berarti kan industri di downstreamnya setelah dari pertanian atau perkebunannya itu yang harus kemudian dipikirkan bagaimana supaya bisa menyerap hasil panen tadi, sehingga tidak sampai pada saat terjadi high season, barang-barang itu harganya berjatuhan sehingga akhirnya petaninya juga menjadi menderita gitu kan, rugi gitu. Saya tahu memang tidak mudah, tetapi bukan mustahil di negara lain kalau itu terjadi, di Bangkok terjadi, di Thailand maksud saya terjadi, di China juga bisa terjadi. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Ini persoalannya jangan-jangan memang karena kita kejebak dalam iku-iku sektoral, iku-iku departemental gitu ya. Akibatnya jadinya seperti ini gitu. Sebetulnya universitas-universitas kita seperti kayak IPB dan sebagainya itu kan banyak sekali pakar-pakarnya, ahli-ahlinya yang sebetulnya secara keilmuan mereka itu tidak kalah sebetulnya dengan para sarjana dari Thailand dan Cina sekalipun. Dan secara alam tanah Indonesia ini kan luar biasa suburnya. Air melimpah, matahari melimpah, kenapa lalu produktivitas nggak bisa tinggi? Mengapa kemudian buah-buah itu rasanya menjadi tidak seperti yang dikendaki konsumen? Ini bagaimana antara departemen ini bisa bekerja sama dengan lebih baik gitu? Demikian Presiden Direktur Garuda Food, Sudamek AWS. Saya, Mandariska.